Dan ini seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi berkhutbah dan Hasan lari-lari di sekeliling mimbar Nabi, masih kecil kan, lalu terjatuh. Lalu Hasan digendong oleh Nabi, lalu Nabi melanjutkan khutbahnya. Sebentar Nabi melihat jemaah, sebentar Nabi melihat wajah Hasan, lalu beliau mengucapkan, anakku ini, yang dimaksud cucunya Hasan bin Ali, akan menjadi pendamai dua kaum muslimin yang bersengketa. Dan betul, ini terjadi ketika Hasan membaiat Muawiyah. Ketika Hasan menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah, maka tidak ada lagi kelompok Ali, kelompok Muawiyah. Seluruh kaum muslimin bersatu padu di bawah kekuasaan Muawiyah. Maka para ulama menamakan tahun itu sebagai Amul Jamaah, tahun persatuan. Setelah sebelumnya mereka menjadi dua kelompok, Syiahnya Ali dan Syiahnya Muawiyah. Syiah itu asal katanya kelompok. Maka orang Syiah senang dikatakan Syiah. Maka para ulama lebih suka menyebut mereka dengan Rafidah. Dan mereka tidak suka dengan kalimat ini, karena kalimat ini menunjukkan borok mereka, aib mereka. Mereka menolak ajakan cucu dari Ali bin Abi Thalib yang mereka besar-besarkan. Untuk menghormati, untuk memuliakan Abu Bakar dan Umar, berikut sejumlah besar sahabat. Mereka menolak itu, menolak pemimpinnya sendiri untuk memuliakan, menghormati Abu Bakar dan Umar. Menolak dalam bahasa Arabnya Rafadah. Maka sejak saat itu para ulama menamakan mereka sebagai Rafidah. Orang-orang yang menolak, menolak pemimpinnya sendiri, menolak imamnya sendiri untuk memuliakan Abu Bakar dan Umar. Nah, di sini Abu Maryam Al-Azdi berkata kepada Muawiyah, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini hadis ini disampaikan oleh Abu Maryam Al-Azdi di hadapan Muawiyah yang waktu itu menjadi khalifah, pemimpin tertinggi kaum muslimin, orang nomor satu di dunia Islam, seluruh dunia Islam. Apa kata Nabi yang disampaikan oleh Abu Maryam ini? Man wallahullahu syai'an min umuril muslimin. Barang siapa yang diberi kesempatan oleh Allah untuk memimpin perkara kaum muslimin, syai'a sedikit saja, sedikit saja, RW, RT, lurahan, Muawiyah bukan sedikit lagi, tetapi yang tertinggi, sedang menyimak sabda Nabi ini yang disampaikan oleh Abu Maryam Al-Azdi. Barang siapa yang diserai kekuasaan oleh Allah untuk mengatur urusan kaum muslimin, syai'a, berarti nakirah ini apapun bentuknya. Fahtajaba duna hajatihim wa qallatihim wa faqrihim. Lalu dia menghijab, menghalang-halangi kebutuhan mereka, rakyat kaum muslimin, kefakiran mereka, hajat mereka, dihijab, ditutup, dihalang-halangi. Maka ihtajabannahu duna hajatihi wa khallatihi wa faqrihi yaumal qiyamah. Maka terancam nanti pada hari kiamat Allah akan menghijab dia dari hajatnya, kefakirannya, kebutuhannya akan dihalangi oleh Allah. Allah tidak akan memberikan hajatnya, menolong kefakirannya, dan seterusnya. Al-jazaa'u min jinsil 'amal, sesuai dengan amalannya. Balasan itu sesuai dengan amalannya. Karena dia menghalang-halangi kebutuhan rakyat kaum muslimin, maka kebutuhan dia nanti di yaumil mahsyar, di yaumil kiamah akan dihalangi oleh Allah. Kan nanti di yaumil mahsyar manusia butuh kepada Allah, butuh makan, butuh minum, butuh pertolongan dan seterusnya, Allah tidak akan tolong. Ini ancaman Allah bagi para pemimpin yang tidak mau memperhatikan nasib rakyatnya. Demi mendengar sabda Nabi ini, maka faja'ala Muawiyatu rajulan, Muawiyah menunjuk seorang ala hawaijin nas, yang ditugasi untuk mencari siapa di antara rakyat yang butuh pertolongan. Lihat ya, ditugasi. Dan tentu seorang ini punya bawahan lagi, karena tidak mungkin seluruh negeri ya. Maka satu daerah satu ya, dan ini terkenal, ini masyhur perbuatan Muawiyah yang didasari oleh ketakutan atas ancaman Nabi. Semua orang tahu ya. Maka buruk sekali orang yang menjelek-jelekkan Muawiyah, mencaci maki Muawiyah ya. Karena pelajaran yang sampai ke negeri kita ini, pelajaran-pelajaran di Tarawiyah, di Aliyah, di SMP, di SMA, pelajaran sejarah itu menyudutkan, memojokkan Muawiyah, menjelekkan Muawiyah, dikesankan Muawiyah itu sebagai orang jahat, merampas hak Ali, berperang dengan Ali, itu saja. Bahwa Muawiyah penulis wahyu, Muawiyah raja pertama dalam Islam, raja teradil di muka bumi ini, tidak disebut-sebut. Muawiyah didoakan oleh Nabi, Allahumma ja'alhu hadiyan mahdiyan, ya Allah, jadikanlah Muawiyah sebagai orang yang bisa menerima petunjuk dan memberikan petunjuk kepada orang lain. Ini tidak disampaikan kepada anak-anak kita ya. Maka nama-nama Muawiyah sedikit sekali di negeri kita ini, berbeda dengan Ali ya, Ahmad, Umar, Abu Bakar. Nama Muawiyah sedikit sekali di negeri kita ini, seolah Muawiyah itu orang jahat. Maka dalam rangka menghidupkan sunnah, dalam rangka menepis syubhat, ada baiknya kita namakan sebagian anak-anak kita dengan Muawiyah ya, untuk menepis syubhat mereka ya. Ayat ya. Karena sampai ke negeri kita ini terkena syubhat Rafidah, menjelek-jelekkan Muawiyah ya. Yang dibahas kejelekannya, bahwa Muawiyah punya kejelekan, namanya manusia. Apa ada manusia yang belum pernah tahu? Ya tentu. Tapi kebaikannya, kebaikan terbesar yang terang benderang yang tidak bisa dipungkiri, Muawiyah adalah seorang apa? Sahabat, itu sudah cukup. Ketika dikatakan simpulan sahabat, selesai. Sahabat bertemu dengan Nabi, sholat di belakang Nabi, mendengar suara Nabi, melihat wajah Nabi, melihat Nabi sedang menerima wahyu. Ini keutamaan yang luar biasa. Dan ketika dia bertemu Nabi itu, dia muslim. Dan ketika dia mati itu juga muslim. Ini ada pada diri Muawiyah. Ini keutamaan yang sangat besar. Sebelum hadis tadi, sebelum keterangan-keterangan tadi ya, nah ini kurang disebarkan oleh kaum muslimin, sehingga sahabat seolah sama seperti yang lain. Bahkan kalah nama itu dibanding dengan Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Nawawi ya. Syafi'i, Nawawi, Bukhari, Muslim rahimahumullahu rahmatan wasi'ah, ulama-ulama besar kita ini, tidak ada apa-apanya dibanding dengan para sahabat. Sahabat yang paling kecil. Barangkali antum masih ingat bagaimana ucapan seorang alim ketika ingin menepis syubhat, mana yang lebih mulia, Muawiyah apa Umar bin Abdul Aziz? Ya, ini kan pertanyaan jahil. Bagaimana seorang sahabat yaitu Muawiyah mau dibandingkan dengan Umar bin Abdul Aziz yang belum pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jahil. Karena mereka tidak melihat jari, yang dilihat kenyataan. Muawiyah memerangi Ali, Muawiyah menumpahkan darah sesama muslim, Muawiyah seolah berebut jabatan, ya. Ali terbunuh di saat bermusuhan dengan Muawiyah. Sedangkan Umar bin Abdul Aziz adalah pemimpin yang luar biasa, yang takwa, yang berilmu, yang alim, yang zuhud, yang qanaah, dan itu betul. Ini kenyataan. Ya, inilah orang jahil, jalil dikalahkan oleh kenyataan. Adapun orang alim, jalil di atas kenyataan, karena kenyataan itu hanya yang terlihat. Kita tidak tahu apa yang tidak terlihat. Adapun jalil melihat semuanya, karena jalil dari Allah dan Rasulnya. Jalil mengatakan, khairun nas qarni, thummal ladzina yalunahum, thummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang hidup di zamanku, kemudian setelah itu, kemudian setelah itu. Ini dalil. Ya. Maka untuk membela dalil ini, seorang alim mengatakan, wallahi demi Allah, jika Muawiyah naik kuda, mengendarai kuda, lalu kudanya itu menerbangkan debu, maka wallahi demi Allah, debu itu lebih mulia daripada Umar bin Abdul Aziz. Luar biasa. Ya, tentu ini sifat mubalaghah untuk menepis subhat tadi. Bagaimana seorang sahabat mau dibandingkan dengan tabi'i? Walaupun tabi'i ini Umar bin Abdul Aziz disepakati oleh para ulama sebagai seorang yang alim, yang zuhud, yang qanaah, yang di bawah pemerintahan beliau kaum muslimin makmur. Bagaimana sabda Nabi, harta akan melimpah ruah. Di zaman Umar bin Abdul Aziz, harta melimpah ruah. Sampai para amil kebingungan mencari mustahik, mencari orang yang berhak menerima zakat, para amil kebingungan. Saking kayanya melimpah ruah harta, baitul mal penuh. Tidak ada orang di. Ya, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi, ada sini riwayat Imam Abu Dawud dan Tirmidzi. Ada pembahasan tentang sanad hadis ini. Ada salah satu perawi yang menyebabkan hadis ini dhaif, yaitu Abu Hasan ya Al-Tirmidzi, tetapi beliau membawakan sanad lain. Yang kesimpulannya oleh beliau mengatakan wa bil jumlati fal hadithu adna alatihi annahu hasan. Dengan keadaan yang minimal, hadis ini hasan dengan sawahidnya, dengan mutaba'ahnya. Dengan demikian, maka hadis ini bisa dijadikan hujjah. Ya. Hukum hadis yang pertama, al-jaza'u min jinsi al-amal. Al-jaza'u min jinsi al-amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amal. Balasan sesuai dengan jenis amal. Faman ihtajaba 'anil 'ibad ihtajaba Allahu anhu yawmat sanad. Karena dia menghijab, menghalangi kebutuhan hamba, maka kelak pada hari kiamat Allah akan menghalangi kebutuhannya, tidak mencukupi kebutuhannya, tidak menolong dia. Al-jaza min jinsil amal. Yang kedua, تحذير الحكام من الإعراض عن تحقيق مصالح الرعية ومنعهم من الوصول إليهم. Peringatan bagi para hukam. Lihat, di sini beliau menyebut hukam. Hukam jamak dari Hukam jamak dari hakim. Hakim. Ya. Kalau kita mendengar kata-kata hakim, pikiran kita tidak ke presiden, raja, perdana menteri, sultan. Ya, hakim ada bagiannya sendiri. Ini keliru. Dalam Islam, hakim ya presiden, hakim ya pemimpin, hakim ya sultan, tidak dipisah. Hanya ketika sultan itu merasa tidak mampu, maka menunjuk qadhi, menunjuk hakim. Gitu ya. Kalau mampu seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, maka mereka berempat ini pemimpin sekaligus hakim. Sekaligus. Ya. Maka dhaif bahkan maudhu kisah yang mengatakan bahwa Ali sebagai khalifah disidang oleh hakim, ya, enggak ada riwayat sahih seperti ini. Ketika Ali berselisih dengan orang Yahudi, kemudian tentang sebuah tanah, ya, kemudian dihadapkan kepada hakim, si Yahudi ini sudah putus asa, enggak mungkin saya menang, pokok hakim sampai memenangkan saya, mengalahkan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, ya. Ternyata si Yahudi ini menang, Ali bin Abi Thalib kalah. Ini tidak berdasarkan riwayat yang sahih dan bertentangan dengan apa yang ada di hadis-hadis sahih bahwa para khalifah sekaligus hakim, sekaligus qadhi. Yes. Ah, di sini merupakan peringatan bagi para hakim, para pemimpin untuk jangan sampai berpaling, jangan sampai tidak memperhatikan urusan rakyat, jangan sampai mengabaikan kepentingan rakyat, jangan sampai menghalang-halangi rakyat kaum muslimin untuk sampai kepada dia. Ini sebuah kesalahan. Umar bin Khattab tidak pernah menghalangi siapapun yang akan bertemu dengan beliau. Hanya beliau bagi waktunya kapan bisa ditemui, kapan tidak. Karena beliau juga punya urusan pribadi dengan istrinya, dengan anaknya atau ibadah, maka beliau menyediakan waktu khusus. Yes. Dan ini diawali dari Nabi tersenang. Siapapun yang ingin bertemu dengan Nabi bisa. Siapapun yang ingin bertemu dengan Abu Bakar bisa. Siapapun yang ingin bertemu dengan Umar bisa. Semuanya bisa. Tidak seperti hari ini, tentu sulit sekali. Yes. Nah, kalau memang sulit karena urusan atau keamanan, mungkin, ya. Tetapi seperti yang dilakukan oleh Muawiyah, menunjuk orang-orang yang akan mendengarkan rakyat, keluhan rakyat apa, untuk disampaikan kepada Amirul Mukminin. Ya. Dan saya tahu apakah negeri kita ini melaksanakan ini, ya, secara teori, kalau praktek sudah tidak, ya. Dan kadang di negeri kita ini teorinya bagus, ya, aturannya bagus, hanya karena tidak dijalankan, ya. Nggak tahu secara teori apakah negeri kita ini menuju badan-badan putus, instansi-instansi putus untuk mendengar aduan keluhan rakyat, ya. Li'anna an-nasa yahtajuna li'imamin yarfa'u anhum az-zulma. Karena pada dasarnya manusia, para rakyat itu butuh pertolongan pemimpin, butuh turun tangan seorang pemimpin untuk menolak kezaliman yang menimpa mereka. Wa yarji'ul huquqa li ashabiha, dan mengembalikan hak-hak kepada yang berhak. Ini tanah milik siapa? Ini milik Pak Bulan, si tukang ojek, tetapi hari ini sekarang dikuasai oleh konglomerat anu. Nah, yang bisa menolong tentu pemimpin. Kalau bukan pemimpin, sulit. Apalagi hari ini. Nah, begitulah tugas dari pemimpin. Saya tutup pala sahum dan menutup kebutuhan-kebutuhan mereka. Para rakyat kaum muslimin tentu butuh ini, butuh itu, ditutup oleh pemimpin. Saya kira melihat dari apa yang kita baca selama ini, bab ini, saya kira membuat kita semakin takut untuk menjadi pemimpin. Semakin takut, takut sekali, luar biasa. Ancaman Allah kepada para pemimpin luar biasa. Ya, maka lihat para imam, lihat para sahabat, lihat para tabi'in, mereka tidak pernah berlomba untuk menjadi pemimpin. Yang ada sebaliknya, mereka berlomba untuk menjauhi riasa, menjauhi kepemimpinan. Yang ketiga, sur'atu istijabati sahabat, cepatnya para sahabat untuk kembali kepada kebenaran. Cepat sekali para sahabat itu liltizami bisunnati Rasulullah SAW, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW. Sahabat kan manusia, bukan malaikat. Lalai, lengah, lupa, salah, tentu. Tapi ketika diingatkan, langsung sadar. Lihat Muawiyah. Lihat Muawiyah. Demi mendengar sabda Nabi yang dibawakan oleh Abu Maryam Al-Azdi, langsung. Langsung beliau menunjuk seseorang yang ditugasi oleh beliau untuk mencari para rakyat yang sedang membutuhkan pertolongan, yang kelaparan, yang kehausan, yang tidak punya pakaian, dan seterusnya, dan seterusnya. Inilah para sahabat. Ya, Muawiyah di sini sebagai contoh. Ya, dan contohnya banyak sekali. Ibu-ibu yang merasa bahwa anak kalau di pantai atau apa ya, biasanya berisik. Wa shiddatu khawfihim min liqa'illah, mereka sangat takut di saat bertemu kepada Allah, ancaman bertemu kepada Allah, mereka takut sekali. Ya. Wa hadha Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Sebagai contoh adalah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Jangan pernah melihat sejarah Muawiyah, sejarah Abu Sufyan, ya. Kita tahu siapa Abu Sufyan dulu sebelum masuk Islam. Musuh Nabi, musuh bebuyutan Nabi, musuh besar Nabi. Tiga perang besar memimpin kafir Quraisy untuk membunuh Rasul dan para sahabat. Itu sudah lalu. Jangan dibahas lagi. Sekarang sudah masuk Islam. Maka menjadi seorang musyrik. Ya, nah, dari sini tidak boleh kita melihat sejarah kelam saudara kita, mantan penjudi, mantan narkoba, mantan pemabuk. Tidak usah dilihat. Sekarang sudah taubat, sekarang sudah sholat, sekarang sudah jauh dari maksiat itu. Tidak usah dibahas. Ya, Allah sudah mengampuni barangkali. Kenapa kita masih sebut-sebut, masih bahas? Indama balaghahu hadzal hadits, ketika Muawiyah mendengar hadis di atas, sar'a ila wad'i rajulin 'ala hawaijin nas liyaqdiha wa yanzura fiha. Maka cepat-cepat Muawiyah menunjuk seorang yang ditugasi untuk mencari kaum muslimin yang sedang membutuhkan pertolongan, yang sedang berhajat terhadap sesuatu, yang sakit, yang kelaparan, dan seterusnya. Inilah para sahabat ridwanullah alaihi wasallam. Dan kepada mereka itulah kita disuruh mencontoh. Kebaikan ada pada diri mereka. Ya. Kejayaan Allah berikan kepada mereka. Kehebatan Allah berikan kepada mereka. Kesuksesan, apa yang tidak Allah berikan kepada para sahabat. Dari mulai manhaj yang hak, keimanan yang tidak bercampur dengan syirik, sunnah yang tidak bercampur dengan bid'ah, tidak ada sahabat yang melakukan bid'ah, sampai kepada gemetarnya orang-orang Romawi dan Persia mendengar nama sahabat, ketakutan mereka untuk diserang oleh para sahabat, ya, yang merah dan yang putih, kata Nabi. sudah dibuatkan oleh Nabi yang merah dan yang putih. Apa yang merah? Emasnya orang-orang Romawi mengalir ke Madinah. Apa yang putih? Peraknya orang-orang Parsi mengalir ke Madinah. Disetorkan kepada pemerintahan kaum muslimin, takut diperang. Nah, ini kebalikan dari kita hari ini. Ya. Emasnya Freeport kemana itu? Ya. Kebalik. Kebalik. Dulu kaum muslimin yang diantar emas dan perak itu. Dan ini sampai lagi, selesai. Sebelum hal itu terjadi, sudah disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Selanjutnya yang keempat, khabarul wahid hujjatun binafsihi. Khabar akad itu hujjah. Ini menampar pendapat subhatnya sebagian anak-anak muda hari ini yang mengatakan khabar akad, hadis akad tidak bisa dijadikan hujjah, terutama dalam masalah akidah. Ini tidak ada para ulama yang mengatakan seperti ini. Yes. Lihat, yang didengar oleh Muawiyah ini siapa? Satu orang, Abu Maryam Al-Azdi, seorang sahabat yang tidak masyhur. Tapi karena dia sahabat dan mengatakan sami'tu Rasulullah yaqul, maka Muawiyah enggak nanya lagi, enggak tabayun lagi ke siapa-siapa, enggak, langsung diterima, langsung diamalkan. Apa Muawiyah orang bodoh? Apa Muawiyah tidak paham faidah periwayatan hadis? Ini baru satu orang yang meriwayatkan kok langsung diterima oleh Muawiyah? Apa kita berani mengatakan seperti itu? Nah, dari sini tahulah kita bahwa khabar ahad makbul, diterima. Yang penting sikoh apa tidak? Yang penting dobit apa tidak? Yang penting sahih apa tidak? Jangan pakai sistem demokrasi, karena yang bicara hanya satu orang tertolak, kalau yang bicara 1,000 orang diterima. Tidak. Dalam Islam, walaupun yang berbicara ribuan manusia, tapi sumbernya dari orang-orang kufar, maka ditolak boleh. Antum tahu bagaimana komentar dan jawaban Syekh Utsaimin Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika disampaikan khabar kepada beliau, dan khabar ini mutawatir, sudah orang sejagat tahu semua bahwa 3 astronot Amerika sampai ke bulan. Langsung dengan enteng beliau mengatakan, aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Mutawatir, ya, tidak percaya. Ya. Secara faedah tidak boleh disalahkan, beliau tidak percaya. Emang wajib percaya? Dan ya, bagian kaum muslimin yang tidak paham sedikit memojokkan beliau, ya. Katanya Cooper enggak ikut perkembangan zaman, ya. Nah, sekarang baru kita lihat bahwa beliau berada dalam kebenaran, ya. Mulai terungkap kebohongan Amerika, ya, astronot mereka sampai ke bulan, ya. Hey. Walidzalika amila bihi Muawiyah radhiyallahu anhu. Oleh karena itu Muawiyah langsung mengamalkan hadis tersebut walaupun khabar ahad. Walaupun yang menyampaikan satu orang, kan sahabat. Ya, kullu sahabatin udul, seluruh sahabat adil. Jika seorang sahabat mengucapkan qala Rasulullah, sami'tu Rasulullah, haddatsana Rasulullah, maka wajib diterima. Wajib diterima. Ya. Kalau tabi'in tidak. Tabi'in dan seterusnya tidak. Harus dibahas dulu. Harus dulu. Ini dobit apa tidak apalannya. Ini tikoh apa tidak dibahas. Adapun sahabat tidak. Karena yang mengatakan seluruh sahabat adalah adil yang memberikan tazkiyah, rekomendasi langsung kepada sahabat untuk menyampaikan hadis adalah Rasulullah sendiri. Liyuballigh minkum asy-syahid al-ghaib. Hendaklah kalian yang menyaksikan sabdaku, mendengarkan sabdaku, sampaikan kepada yang tidak mendengar. Ini tazkiyah langsung. Yang mendengarkan sabda beliau siapa? Sahabat. Sampaikan kepada yang tidak mendengar. Beliau tidak masuk, kecuali yang hafalannya lemah, jangan-jangan ya. Kecuali yang hafalannya lemah, jangan coba-coba ya. Kecuali yang tidak sikoh, jangan coba-coba ya. Enggak. Berarti seluruh sahabat yang pernah mendengar sabda Nabi lalu menyampaikan kepada para tabi'in, maka wajib diterima. Lihat betapa rafidah hancur faidah. Hancur faidah ini di masa orang rafidah. Abu Hurairah ditolak, Abu Hurairah pembohong ya. Bahkan Abu Bakar dan Umar dijelekkan di kafir. Yang terakhir, الحديث فيه دلالة على رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. Hadis di atas merupakan dalil yang hak bahwa kelak kaum muslimin nanti akan melihat Allah, melihat Rabb-nya pada hari kiamat. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. Pada hari itu wajah mereka berseri-seri melihat Tuhannya, melihat wajah Allah. Ahlu sunnah wal jamaah mengikuti Rasul dan para sahabat meyakini bahwa kaum muslimin di surga akan bisa melihat wajah Allah, tidak seperti Khawarij, Mu'tazilah, Jahmiyah menolak itu karena dengan ra'yu. Adapun ahlu sunnah wal jamaah tidak memakai ra'yunya, tapi memakai dalil, dalil jelas bahwa Allah akan bisa dilihat kelak di jannah. Wa inna Allah subhanahu wa ta'ala lamma ihtajaba an a'daihi falam yarauhu tajalla li awliyaihi. Beliau mengambil istidlal lain ya. Tadi dalil yang saya bawakan sudah jelas. Beliau membawa dalil lain ya, mafhum mukhalafah. Ketika Allah menghijab dirinya dari musuh-musuhnya, dari orang-orang kufar, Allah menghijab dirinya, maka berarti Allah tidak menghijab dirinya dari wali-walinya, dari kekasih-kekasihnya, dari orang-orang kaum muslimin saleh dan ya. Terhadap orang kafir dihijab ya, bagaimana yang terdapat dalam surah Al-Mutaffifin, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahsubun. Pada hari itu mereka, para pendusta, orang-orang kafir, dihijab dari Tuhannya, dihijab dari Allah, tidak bisa melihat Allah. Berarti kaum muslimin, orang-orang saleh, tidak dihijab. Ini maksudnya. Adapun dalil yang lebih tegas dan wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Kemudian sabda Nabi SAW ketika beliau di malam hari bersama beberapa sahabat melihat bulan purnama, lalu beliau bersabda, kelak kalian akan melihat wajah Allah seperti kalian melihat bulan purnama. Yes. Selesai. Yes. Barangkali sambil menunggu azan, mumpung saya ingat, saya sampaikan kepada antum, terima kasih saya dan pengurus-pengurus Abu Dhar ya. Saya dilapori kemarin oleh Pak Nas, salah satu pengurus, bahwa untuk gaji-gaji guru hampir 20 juta dan pemasukan SD kira-kira 5 juta dan TK kira-kira 2 juta. Berarti kurang banyak. Tapi alhamdulillah di rekening selalu ada. Ya, selalu ada. Saya yakin dari antum. Ya, yang mungkin hadir di sini. Ya. Barangkali saya husnuzon kepada antum mengharapkan ridho Allah. Ya. Maka banyak di antara antum yang tidak konfirmasi ke saya, ya. Tidak mengirimkan SMS kepada saya, walaupun bagiannya ada sedikit ya. Dan cukup walillahil hamd tiap bulannya untuk gaji guru-guru. walaupun pemasukan sangat kecil. Ya, sekali lagi jangan mengomong bayar jasa terhadap antum yang sudah mengirimkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada antum ke rekening Al-Zahar 11 2003 2007. Mudah-mudahan kita semua bisa terus ya mendidik anak-anak kita pada sunnah, ya. Awal berdirinya sekolah Abu Dhar banyak di Cibit, ya. Sekolahan apa, tidak ada nyanyinya, tidak ada upacaranya, ya. Dan sekarang masyarakat sekitar berebut, ya. Karena anak-anak TK, masih TK, tapi sambil main-main, sambil ngapalin abatawatawallah anja'ul a'lam almayata ta'alu anina ba'in azim. Mereka terbangun-bangun, ini TK apaan? TK sudah begitu, ya. Dan kemarin kita kewalahan, banyak yang ditolak karena memang tidak cukup tempatnya. Ya, termasuk SD juga seperti itu. Ini semua berkat apa bantuan antum. Ya, mudah-mudahan Allah balas kita semua. Ya, kita mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.